The next song, lagu yang sudah disiapkan yaitu adalah Nitip Kangen. Dan kita bermain bersama Novi Andarisa dan Nabila, sensasi musik mantap. Cocok. Putra RDS. Semuanya selamat bersenang-senang, happy fun party. Blingo, kalian luar biasa, Blingo. Arplot, selamat sore. licin alias kidu, seksi pengairan. Putra Randu Ala semuanya.